हेलो हेलो Lupakan masalahmu, lepaskan bebanmu, goyang. Ikuti alunan lagu, gerakan badan. Ayo dangdutan. Halo guys, kita sudah sampai lokasi untuk perform nanti malam. Dan di sini kita baru mau check sound, tapi peralatannya belum lengkap. Iya, sondrenalin. Jadi Rubah Selatan fit Pendosa ini. Waduh. Senang banget kita. Lagu-lagunya Rubah kan didandutin oleh teman-teman Pendosa. Anjir, aku mau nangis rasanya, ini keren banget. Ini acara apa nih Pak nanti Pak? Ini kebetulan saya sebagai ketua panitia ditunjuk sama abah saya Gus Miftah untuk memeriahkan acara milad Pondok Pesantren yang ke-6. Kebetulan saya dipercaya untuk memanggil Mas Pendosa untuk ikut berpartisipasi meramaikan acara milad Pondok Pesantren Oraji di Desa Tunggan. Biasanya kita cek sound dulu, habis cek sound kita mau makan, terus pulang, prepare, bubuk sih sedilit, langsung kok prepare kesini jam 7. Oh. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, tadi bagus mintanya jam 12, untung tadi agak molor, jadi nggak terlalu lama lah untuk menunggu cek sound. Ya, okay. Pokoknya semoga nanti lancar dan sangat menghibur masyarakat di Sleman. Sleman ini, Kalasan Sleman. Dancer. Ini dancer barunya Pendosa ya? Ya betul. Okay. Nah itu dua orang itu. Duhi aku wes lali, nyambung kabel nan rokowe aku wes ora. Ngereketek. Duhi betul sing kalah, ya wes ben, mesti omongane senang senang gawe aku susah. Tak tombol nganggo tulus sing tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane kaya ngene. Ayo, ternyata di sini ada sebuah penampakan. Mau lihat penampakannya seperti apa? Ini dia. banget. Halo Mas Bintang, kenapa ini kok di sini ya? Kebak. Lemuk-lemuk, barang, barang sakit. Ternyata dia nggak mau lewat belakang karena malu. Halo, selamat malam di Jendangdut yang saya cintai. Hari ini kita ngobrol lagi dan nanti malam pada hari ini kita akan menghasilkan perform bersama Bian Gindas dan sejumlah artis lokal lainnya dalam rangka acara Milan ke 6 Pondok Pesantren Gus Miftah Koraji. Halo pemirsa Liser, halo netizen dangdut, halo semua teman-teman yang mengikuti pemirsa. Kita di mana ini Mas Ratu? Kita sudah ada di backstage. Kita sudah ada bareng-bareng musisi lainnya juga. Kita juga ada teman-teman dari senior juga sih, Bian Gindas. Termasuk fan juga saya sama Mas Bian. Nanti kita akan bawain sekitar 7 lagu kayaknya, kalau dari durasi waktunya sih 45 menit sama Mas Agung, jadi sekitar 7 lagu. Tetap semangat. Ibarat kowe kene